بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Risalah An-Nasaih Al-Musalsalah sampai kepada nasihat ke-27 atau bagian kedua dari Bawabit Ar-Rad Al-Mukhalif. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-27. Min bawabit ar-raddi 'alal mukhalif, termasuk bawabit kaidah dalam membantah orang yang menyelisihi. Bagian yang kedua. Ad-dhabit ats-tsani, dhabit yang kedua. At-tafriqatu bainal 'alim al-mukhti' wal atba'. Perbedaan antara seorang alim yang salah dan para pengikutnya, para pembelanya. Maksudnya, perbedaan antara hukum seorang alim yang jatuh dalam kesalahan karena ijtihadnya dan orang yang membela alim tadi dalam kesalahannya. Nanti dijelaskan insyaAllah. Kemudian juga perbedaan sikap kita kepada seorang alim yang salah karena ijtihadnya dan sikap kita kepada para pengikutnya yang masih membela dia atas kesalahannya. Faqul wa dzalika anna ba'd man yukhthi'u min ahli al-'ilmi was-sunnah la yata'ammatu al-khata'a awil mukhalafata lil haqq. Yang demikian itu, kenapa kok dibedakan? Dikarenakan sebagian orang yang salah dari kalangan ahlul ilmi, ahlus sunnah, dia tidak menyengaja kesalahan itu. Dia enggak bersengaja mukhalafah, menyelisih al-haq. Bal yubdhilu wus'ahu lil wusul ilaihi. Bahkan dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencapai al-haq tersebut. Lakin la yuwaffaqu li ishabatil haq. Namun belum diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk menepati kebenaran. Jadi di sini ada dua poin penting yang ingin diutarakan. Yang pertama, tidak ada seorang alim pun yang maksum. Tidak ada seorang alim pun yang maksum. Ahlu sunnah wal jamaah juga tidak meyakini maksumnya seorang alim. Maksumnya seorang sunni. Mereka pasti akan salah. Ini prinsip penting. Prinsip dasar ahlu sunnah untuk mengkikis sikap asabiyah dan taklid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-35 halaman 69 sampai halaman 70. Beliau menjelaskan prinsip ini. Beliau mengatakan wasairu ahli sunnati wal jama'ati wa immati din la ya'taqiduna ismata ahadin minas sahabati wal qarabati wala sabiqina wala ghairihim. Semua seluruh ahlu sunnati wal jamaah dan para imam-imam agama ini tidak meyakini kemaksuman seorang pun dari kalangan sahabat, tidak pula dari kalangan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari kalangan as-sabiqin, para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, tidak pula yang lainnya. Bal yajuzu indahum wuku'u dzunubi minhum. Bahkan boleh saja dalam pandangan ahlu sunnah terjadinya dosa dari mereka-mereka tadi. Wallahu yaghfiru lahum bitaubah, dan Allah akan mengampuni dosa mereka dengan taubat mereka. Wa yarfa'u biha darajatihim, dan Allah akan mengangkat derajat mereka dengan taubat tadi. Wa yaghfiru lahum bihasanatin mahiyah, atau Allah akan mengampuni dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka yang menghapuskan dosa. Hasanat mahiyah, kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Aw bi ghairi dzalika min al-asbab, atau yang selain itu dari asbab, asbab Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ila akhir kalane. Sampai akhir ucapannya beliau rahimahullah, yang menunjukkan prinsip Ahlus Sunnah tidak meyakini kemaksuman siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, karena seorang alim, seorang sunni bukan maksum, maka pasti terjatuh dalam kesalahan. Nah, ketika mereka jatuh dalam kesalahan atau dalam mukhalafah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah waqa'u fi mukhalafatin an ijtihadin. Mereka terjatuh di dalam mukhalafah, menyelisih al-haq karena ijtihad. Yang dibahasakan di sini, mereka sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa mencapai al-haq tadi, mengetahui al-haq tadi, sudah berijtihad semampu yang mereka bisa untuk muwafaqatus sunnah, tetapi ternyata belum diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menepati kebenaran. Jatuh dalam kesalahan atau mukhalafah an ijtihadin. Ini yang akan kita bahas pada pembahasan Bawfit kali ini. Namun ada keadaan yang kedua. Seseorang yang sebelumnya sunni, bahkan seorang alim, jatuh dalam sebuah mukhalafah bukan karena ijtihad. Nah ini, bukan karena ijtihad, ada yang bergeser pada dirinya. Karena su'uqasdin, tujuan-tujuan yang jelek, atau dikarenakan adanya perubahan pemahaman, perubahan penyimpangan pemikiran segala macamnya, mulai harif. Maka diproses, nasihati, sembunyi-sembunyi, diingatkan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ketika dia rujuk, alhamdulillah. Tapi ketika mau rujuk, disebarkan bantahan ilmiah kepadanya. Kalau dia mu'anid, mustakbir, maka mungkin saat diproses bisa sampai jatuh pada vonis mubtadi' atas dirinya. Yang ini dia disalahkan, dia diingkari, dia dibantah. Kalau demikian kondisinya, maka zallahnya, mukhalafahnya berkaitan dengan dosanya dan penyimpangan. Ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertama ini tadi. Ya, seseorang alim di atas sunnah jatuh dalam mukhalafah karena ijtihad, tetapi belum mendapatkan taufik mendapati al-haq. Yang ini terkait dengan sang alimnya, lahu ajr wahid, dapat satu pahala dengan nasul hadis. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani. Wajah istihada faakhfa falahu ajun wahid. Bila seorang hakim berijtihad dan dia benar, dapat dua pahala. Dan bila dia berijtihad dan dia salah, dapat satu pahala. Dalam kondisi seperti ini, ada sebuah kaidah di kalangan para ulama. La talazuma bainal khata'i wal ismi. Kaidahnya tidak ada saling melazimkan keterkaitan antara khata' dan dosa. Kalau khotoknya itu an ijtihadin, maka khotok tadi pelakunya tidak berdosa. Dikarenakan an ijtihadin justru dapat pahala. Ini penting dicamkan baik-baik. Di sini ashabul ahwa'i wal bid'ah, ya, yang mutasyaddid, yang ekstrim jahatnya, mereka tidak memahami persis seperti ini. Mereka punya kaidah mutlak kalau khata' ya dosa gitu. Semua yang khata' muhti' dia asim. Ini pemahaman yang salah. Tidak secara mutlak. Kalau khata'nya an ijtihadin, maka dia enggak berdosa. Diampuni bahkan dapat satu pahala. Lain halnya kalau khata'nya an inhirafin wa su'i qasdin pada poin yang saya sebutkan sebelumnya, baru ada keterkaitan dengan dosa dan inhiraf. Contohkan baik-baik. Yang dibahas sekarang, yang an-ijtihadi. Sebenarnya kita kait dengan alimnya, kita menyikapi dia dengan masih dengan hormat. Kita akan sebutkan insyaAllah poin-poinnya. Dan dia tidak dikatakan sebagai orang yang munharif, atau awal kiri dikatakan sebagai mubtadi, tapi dia dikatakan mustahid mukhti lahu ajr wahid. Yang kita bahas sekarang asbaknya. Fa'akul wa tara, dan engkau menyaksikan man yu'azimuhu min asba'i, orang-orang yang menta'zim, yang mengagungkan sang alim tadi dari para pengikut-pengikutnya. Yattabi'uhu fi khata'ihi, dia terus mengikuti sang alim dalam kesalahannya. Inatan wa istikbara, karena inatan kesombongan. وَيَعْقِدُ وَلَاءً وَبَرَاءً عَلَى خَطَئِ شَيْخِهِ, dan dia mengikat, memancangkan walak dan barak atas kesalahan gurunya. Tidak peduli, ini guru saya, ini syekh saya, ini alim saya. Saya ngerti sunnah daripada dia. Tidak peduli, mau salah, mau enggak salah, dia guru saya. Diikuti atas kesalahannya. Ini beda lagi urusannya. Aqul, daliluhu fi dhalik, bukti dia mengikuti sang alim atas kesalahannya, bukti dia membuat walak dan barak atas kesalahan gurunya, dia akan mengatakan anna fulanan qad qala bihi, si fulan telah mengatakan demikian, itu guru saya berpendapat demikian, si alan menyepakati guru saya, padahal ala khata. Maka perbedaannya adalah fal'alimul mukhti' yu'zar wa la ya'sam. Sang alim yang salah tadi karena ijtihadnya dikasih uzur, tidak berdosa, bahkan dapat satu pahala. Bi khilafi man ittaba'ahu 'inadan wa istikbara, berbeda dengan orang yang mengikuti dia karena inad dan karena kesombongan. Fala yu'zar wa yu'sam, maka dia tidak dikasih uzur dan dia berdosa karena itu. Sikap kita juga beda dengan para atba'nya. Kita bisa mengingkari mereka. Ya, kita bisa menegur mereka. Kita bisa menyalahkan mereka. Dikarenakan mereka membela mengikutinya. Antaklidin wa asobiyatin. Dikarenakan taklid karena asobiyah. Semata-mata karena gurunya. Coba kalau orang lain yang salah. Tidak bakal dia bersikap seperti itu. Tidak bakal dia bela. Tidak bakal dia taklid kepadanya. Tidak bakal dia asabiyah. Tapi karena gurunya muncul asabiyahnya, muncul taklidnya, dia mengikuti ala khata'ih. Dengan alasan memuliakan sang guru tadi. Sang guru yang alim, mukhti' dari an-ijtihadin, yu'zar, dikasih utuh dan tidak berdosa. Hadzal mutabi', pengekornya satu ini, berdosa dia. Tidak dikasih utuh. Tidak dikasih utuh. Maka saya bawakan ucapan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Fa'akul. Qala Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Fi jami'il ulum wal hikam. Juz yang kedua, halaman 267-268. Cetakan Ar-Risalah. Tabaan Ar-Risalah. Belum mengatakan. Kata beliau, waha huna amrun khafi. Di sini ada perkara yang samar. Yang bagi atafatunulah. Yang harus dicermati. Wahuwa, yaitu. Anna kathiran minaimati dini. Bahwasanya banyak dari kalangan para imam, imam agama ini, para ulama kita. Qad yakulu qawlan marjuha. Terkadang mengucapkan, memiliki sebuah pendapat yang marjuh, yang lemah. wa yakunu mujtahidan fi, dan beliau mujtahid dalam masalah itu. Qaul marjuhnya karena sebuah ijtihad. Ma'juran ala ijtihadi, maka beliau dapat pahala atas ijtihadnya. Maudhu'an anhu khata'uhu fihi, diletakkan, digugurkan kesalahannya pada masalah itu. Beliau enggak berdosa. Dikasih uzur, bahkan dapat pahala satu atas ijtihad yang salah tadi. Beliau mengatakan, wala yakunu al-muntasiru li maqalatihi tilka bimanzilatihi fi hadhihi darajah. Tetapi al-muntasir, pihak yang membela pendapat alim tadi, pada ucapannya itu, pendapatnya itu, posisi dia tidak sama dengan sang alim pada tingkatan ini. Kenapa? Li'annahu qad la yantasiru li hadzal qaul illa li kauni matbu'ihi qad qala. Sebab dia al-muntasir, pengekor pembela tadi, terkadang dia tidak membela ucapan ini kecuali semata-mata karena matbu'nya, orang yang dia ikuti yang punya pendapat seperti itu. Bihaitsu law annahu qalahu ghairuhu binaimatiddin lama qabilahu. Dari sisi, kalau seandainya orang lain dari ulama-ulama agama, dari imam-imam agama, orang lain yang punya pendapat itu, tidak bakal dia menerimanya. Walan tasarallahu, tidak bakal dia membelanya. Wala man wafaqahu, tidak bakal wala kepada yang menyepakati pendapat tadi. Wala ada man khalafah, dia tidak akan memusuhi orang-orang yang bermusuhan dengan pendapat tadi. Tidak ada. Berarti, al-muntasir ini, sang pembela ini, sang pengekor ini, tujuan dia bukan talabul haq. Tujuan dia bukan al-wusul ilal haq, untuk mencapai kebenaran. Tujuan dia semata-mata membela gurunya, membela majbu'nya, membela sang alimnya, semata-mata sebagai gurunya, sebagai alimnya. Karena asobiyah, karena takut buta. Belum menekaskan, coba kalau yang lain yang salah. Coba kalau yang lain yang mukhalafatus sunnah, tidak bakal dia terima, tidak bakal dia bela, tidak bakal dia walak dan bor di atasnya. Karena guru, dia mengerjakan ini semuanya. Maka beda hukumnya. Beliau melanjutkan kata Ibnu Rajab rahimahullah, wahuwa ma'ahadha yaudhunnu. Dan pengekor tadi bersamaan dengan ini semuanya, dia mengira, dia menduga. Annahu innaman tasra lil haqqi biman zilati matbu'ih. Dia menduga, dia mengira, dia sedang membela kebenaran. Sama kayak gurunya, kayak matbu'nya katanya. Walaysa kadzalik. Tapi tidak demikian keadaannya, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Tidak demikian keadaannya. Fa inna matbu'ahu innama qasduhu al-intisaru lil-haq wa in akhta fi ijtihadih. Dikarenakan matbu'nya, orang yang dia ikuti tadi, tujuan dia, maksudnya dia hanya semata-mata membela kebenaran walaupun dia salah ijtihadnya. Wa amma hadha tabi', adapun yang mengikuti ini, pengekor ini, pembela ini, faqad syaba intisarahu lima yadhunnuhu al-haqqa iradata uluwi matbu'ihi wa zuhura kalimatihi wa alla yunsaba ilal khata. Adapun sang pengekor ini, dia telah mencampuri syaba, dia telah mencampuri tindakan dia membela sang guru yang dia duga membela kebenaran itu, dicampuri oleh keinginan menaikkan majbu'nya, meninggikan martabat orang yang dia ikuti, menampilkan kalimatnya, dan jangan sampai dinisbatkan kepada kesalahan. Itu bukan semata-mata murni membela kebenaran. Kalau gurunya iya, sang alim iya, majbu'nya iya, niatan dia membela kebenaran, cuma salah ijtihad. Ini tidak, ada sesuatu terselubung dalam hatinya. Wahirnya dia tampakkan seakan-akan membela kebenaran, tapi yang tersembunyi dalam hatinya membela sang guru tadi. Membela guru tadi, asofia pada guru tadi, tidak rela kalau guru disalahkan, sang alim disalahkan. Ini berbahaya. Kata Ibn Rajab setelah itu, wahadihi dasisah. Ini adalah dasisah. Sesuatu yang samar yang terselubung dalam hati. Takdahu fi qastil intisaril haq. Yang mencacati niatan seseorang membela kebenaran. Faham hadha. Maka pahami ini. Fa innahu fahmun azim. Ini pemahaman yang sangat agung. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yang beri hidayah kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Hati-hati. Maka bedakan antara sang alim dengan sang ajbah dalam pembahasan kali ini. Nah, di sini perlu kita tambahkan pembahasan yang cukup penting ialah kewajiban kita atau mauqif kita terhadap seorang alim sunni yang salah karena ijtihad. Ingat, karena ijtihad. Kita fokus pada alimnya. Kalau pada para pengikutnya, mereka semuanya bisa kita tegur, kita nasihati, bisa kita peringatkan, tidak mau, bisa kita tahzir mereka. Ya, kita bahas sekarang sikap kepada seorang alim yang mukhti, seorang sunni yang mukhti an ijtihadin. Yang pertama ialah wujubu ihtiramihim wa taqdirihim. Wajib menghormati para ulama tadi dan memuliakan mereka. Wajib. Nah, dikarenakan yang namanya kesalahan itu ada pada siapapun. Al-khata' warid. Dan nusus adillah minal kitab sunnah yang mewajibkan kita untuk menghormati para ulama dan yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan para ulama sangat banyak. Maka kesalahan tidak diikuti, orangnya tetap dimuliakan dan dihormati. Nah, baik. Ini sikap yang pertama. Memuliakan mereka, menghormati mereka dengan tanpa mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. Terkait dengan nas-nas yang menjelaskan keutamaan para ulama dan penjelasan para a'immah tentang keutamaan dan kewajiban menghormati para ulama, sangat banyak. Yang intinya adalah dihormati, dimuliakan tetap, tetapi tidak boleh mengikuti zallahnya atau kesalahannya. Di antara sikap yang kita ambil adalah inna zallatal alim la yasihhu i'timaduha min jihatin wal akhdhu biha taqlidan lahu li'annaha mawdu'atun 'ala al-mukhalafati lis-syara'. Zallah seorang alim, ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim tidak boleh, tidak sah dijadikan sebagai pegangan di satu sisi. Juga tidak boleh diambil karena taklid kepadanya. Dikarenakan zallah itu bertentangan dengan syariat. Ya, jelas. Khata, zallah. Siapapun yang salah tidak bisa dijadikan sebagai i'timad, tidak bisa diambil sebagai pegangan. Kemudian di antara sikap yang berikutnya adalah annahu la yasihhu i'timaduha khilafan fil masail asy-syar'iyyah. Zallatul alim tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai khilaf. Ya, dalam ahkam syar'iyyah, masail syar'iyyah. Jangan dikatakan ada pendapat yang kedua. Fulan yang berpendapat demikian. Lah. Karena zallah. Kalau zallah, enggak dianggap sebagai sebuah khilaf. Ketika para ulama sepakat dengan sebuah hukum A, kita mengetahui ada seseorang alim yang zallah fiha, terkelir padanya, ini enggak dianggap sebagai sebuah khilaf yang mu'tabar. Ijma, tetap ijma, zallatul alim, dikatakan zallatul alim. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, ini beberapa sikap yang ada. Kemudian, ketika zallah ini atau khata' ini tersebar luas di kalangan kaum muslimin, dan dikhawatirkan muslim terfitnah dengannya, maka diperbolehkan li maslahatin syar'iyah, diperbolehkan karena maslahat yang syar'i, untuk raddu hadzal khata', membantah kesalahan itu secara ilmiah. Kesalahannya yang dibantah secara ilmiah dan dengan tetap menghormati dan memuliakan ulama'nya atau alimnya, supaya tidak dijadikan sebagai hujah oleh orang-orang yang tidak memahami keadaan dan situasi untuk berbuat kesalahan yang sama. Barakallahu fikum. Tapi ketika sang alim tadi sudah rujuk dari pendapatnya yang marjuh, itu yang keliru, dan sudah menjelaskan kesalahan-kesalahan dia, menjelaskan mukhalafah dia dengan hujjah, dan dia tobat daripadanya, maka yakfi. Cukup dengan keterangan sang alim, dengan tanpa perlu untuk menyebarkan bantahan-bantahan terhadap makalah dia tersebut. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa diutarakan pada kesempatan kali, dan insyaAllah pada percobaan yang berikutnya kita akan membahas bobit yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan, ketentuan yang harus ada pada orang-orang yang hendak membantah para mukhalifin, kita sebutkan dalam nasihat yang ke-28. InsyaAllah pada percobaan yang berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.